Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Sabtu 13 Mei 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Wakil Presiden Yusuf Kala tiba di Banda Aceh untuk meresmikan proyek payung Masjid Raya Baitur Rahman. Sudarmo menyebut pemerintah menemukan bukti rancangan Undang-Undang Dasar dengan khilafah yang dibuat HTI. Remaja 13 tahun asal Medan berhasil menjuarai kompetisi menyanyi internasional. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe, dan Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Wakil Presiden RI Haji Yusuf Kala yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia tiba di Banda Aceh hari ini. JK datang untuk meresmikan berfungsinya 12 unit payung elektrik di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Wapres dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Yusuf Kala berada di Banda Aceh selama beberapa jam. Setelah peresmian, JK akan meninggalkan Banda Aceh pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin LCMH, mengatakan saat ini pengerjaan proyek landscape dan infrastruktur MRB telah selesai. Menurutnya, wajah baru Masjid Raya tampak indah dengan adanya payung elektrik, seperti Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Terdapat 12 unit payung elektrik yang dibangun di sisi kanan-kiri dan sekitar pelataran masjid. Proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 2015 oleh PT Waskita Karya dengan pagu Rp458 miliar rupiah dan selesai pada Mei 2017. Pengerjaan proyek ini tidak mengubah bentuk dan posisi masjid. Payung tersebut selain memperindah masjid juga menambah kenyamanan jamaah dalam beribadah karena terhindar dari terik matahari atau bahkan hujan jika harus salat di pelataran MRB. Saudara Lun, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo, menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sudah sangat matang dalam mempersiapkan negara khilafah atau negara Islam di Indonesia. Menurut Sudarmo, pemerintah bahkan menemukan bukti rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang dibuat HTI. Kompas.com melansir. Dengan fakta bahwa HTI telah memiliki RUU Dasar Negara Khilafah atau RUU Dasar Negara Islam, maka pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah pun mengupayakan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan tersebut ke pengadilan dan melarang kegiatannya. Tak hanya RUU Dasar Negara Khilafah, kata Sudarmo, strategi perekrutan pengikut dan perebutan kekuasaan akan negara pun sudah disiapkan HTI. Dikatakannya, HTI memang tidak selalu bertentangan dengan Pancasila, tapi gerakan bawah tanahnya sudah memiliki strategi untuk mengubah ideologi bangsa. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya pembubaran dan melarang kegiatan yang dilakukan ormas HTI. Sebab kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas. Saudara Lun, Liodra Margareta Ginting, remaja 13 tahun asal Medan, berhasil menjuarai kompetisi menyanyi internasional khusus penyanyi solo berusia 6 hingga 15 tahun di kota Sanremo, Italia pada 6 Mei lalu. Liodra yang membawakan lagu Dear Dream karya Erwin Gutawa pada babak final berhasil membuat seluruh pengunjung memberikan standing ovation. Kompas.com melansir. Meski mengaku sempat merasa sangat gugup sebelum tampil, Liodra mampu mengalahkan 22 peserta dari 18 negara. Pada malam final, Liodra menyanyikan lagu Dear Dream dengan lirik berbahasa Inggris gubahan Ria Limena. Selama berbulan-bulan, Liodra mengaku berlatih di bawah asuhan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Duet musisi ayah anak ini menemukan talenta Liodra saat menjadi produser dan pengarah musik dalam program Di Atas Rata-Rata 2. Gita Gutawa menyebut Liodra memiliki karakter vokal yang luar biasa dan berkelas festival. Proyek di atas rata-rata lanjutnya memang ditujukan sebagai wadah bagi anak-anak Indonesia dengan talenta bernyanyi luar biasa. Leodra mengatakan selain rajin berlatih vokal, dirinya berusaha keras menahan diri untuk tidak mengkonsumsi es krim dan coklat. Puasa dari makanan kegemarannya itu ia lakukan sebelum kompetisi berlangsung demi menjaga kesehatan diri dan kualitas suara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Kementerian Keuangan berharap pemerintah daerah mendorong penggunaan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dalam membiayai penyediaan infrastruktur di daerah. Hal itu dilakukan untuk menyiasati terbatasnya anggaran negara atau daerah untuk membangun infrastruktur. CNN Indonesia melansir. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional 2014-2019, APBN dan APBD hanya mampu membiayai sekitar 41% kebutuhan infrastruktur, sementara itu sisanya diharapkan berasal dari partisipasi BUMN dan swasta, masing-masing sebesar 22% dan 37%. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pertemuan dengan 7 perwakilan Pemda Kabupaten dan Kota. Ketujuh perwakilan daerah tersebut berasal dari Kota Bandung, Makassar, Surabaya, Tangerang, Pekanbaru, Semarang, dan Kabupaten Sidoarjo. Kemenku akan melakukan pendampingan proyek-proyek di daerah bisa dilaksanakan dengan skema KPBU. Dukungan Kemenku meliputi antara lain penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi atau lelang. Syederalun, Antonio Conte sukses membawa Chelsea menjadi juara Liga Inggris lebih dini usai mengalahkan West Bromwich Albion kemarin. Kemenangan tipis 1-0 itu membuat Chelsea tak terkejar lagi di papan klasemen saat Liga Inggris tersisa 2 pekan lagi. Conte menyebutkan prestasi Chelsea musim ini bukanlah keberuntungan tapi karena tim bekerja maksimal. CNN Indonesia melansir. Tak hanya itu, Conte juga menyebut kedekatannya dengan para pemain Chelsea merupakan faktor kunci keberhasilan timnya. Kini Chelsea pun mengincar gelar ganda musim ini dengan berusaha menjuarai Piala FA. Di ajang kejuaraan domestik itu, Chelsea bakal melakoni partai puncak melawan Arsenal di Stadion Wembley pada 27 Mei mendatang. Conte menyebut pakem 3 back dalam formasi 3-4-3 merupakan kunci keberhasilan timnya meraih titel juara Liga Premier Inggris musim 2016-2017. Pakem 3 back adalah strategi yang tak biasa di Inggris. Meski strategi yang lumrah di Italia, namun pelatih asal negara Pisa yang mengadu nasib di Inggris pun kerap menggunakan 4 back pakem yang biasa di Inggris. Belakangan manajer-manajer tim lain di Liga Inggris pun mencoba pakem 3 back, seperti Mauricio Pochettino yang konsisten bersama formasi itu sejak awal tahun ini. Manajer Manchester United dan Arsenal pun sempat mencoba pakem 3 back ini. Syederalun, ketegangan meningkat seiring Hizbullah Lebanon menyatakan konflik apapun antara kelompok Syiah dan Israel di masa yang akan datang bisa terjadi di tanah Israel sendiri. Said Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, juga menyatakan bahwa kelompoknya melucuti semua posisi militer di perbatasan timur antara Lebanon dan Suriah. CNN Indonesia melansir. Sebagai sekutu Teheran dan Damaskus, Hizbullah telah bertempur selama bertahun-tahun dalam konflik Suriah melawan berbagai pemberontak dan pasukan Islamis Sunni. Konflik Suriah juga menjadi arena di mana ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin memuncak. Serangan udara Israel terhadap Hizbullah di Suriah tampak menandakan sikap lebih keras terhadap kelompok itu. Kedua pihak terakhir berperang pada 2006 lalu. Nasrallah memperingatkan konflik dengan Israel bisa terjadi di wilayah Israel setelah mengatakan roket Hizbullah bisa menghantam bagian manapun di negara tersebut. Sejak perang 2006, Nasrallah kerap menggunakan pidatonya untuk menyoroti kemampuan militer kelompok dalam konflik dengan Israel. Israel sementara itu berniat untuk mencegah Hizbullah mendapatkan senjata di Suriah. Kelompok ini mereka pandang sebagai ancaman strategis tertinggi di perbatasan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 13 Mei 2017. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.